hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda qala al-Musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah pada bulan Ramadan kerana iman, dengan keimanan dan mengharap ganjaran, ini pahala, maka akan diampuni semua kesalahan yang telah lalu, yang telah lepas. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Daripada penjelasan kalimat daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah pada bulan Ramadan kerana iman, ini percaya semua janji Allah berupa pahala, percaya bahawa ini adalah salah satu daripada anjuran Allah, perintah Allah, kelebihan-kelebihan Allah janjikan dalam solat malam, sebagaimana yang Allah katakan dalam solat yang kita wasallu billaili, dah habis yang panjang kita dah bincangkan minggu lepas, wasallu billaili wa nasunya tadkhulul jannata bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kamu bersolatlah malam sedang orang-orang yang tidur, dan kamu akan masuki syurga dengan dalam keadaan kesejahteraan. Jadi dengan kita melakukan solat malam ini, kita lihat kelebihan kita banyak. Bahkan kita lihat kita melakukan solat malam dengan penuh keimanan terhadap apa yang telah Allah perintahkan kita ini, dan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah yang Allah sediakan daripada kita, ganjaran-ganjaran, kebaikan-kebaikan yang mana Allah terangkan di antaranya inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Di antara kelebihan yang kita lihat, Allah telah berfirman bahawa sesungguhnya nasyi'atal layl, bahawa berjaga malam atau bangun malam, bersolat malam, nasyi'atal hiya ashaddu wat'an, dia ini adalah sangat kukuh keteguhannya. Maknanya seperti gunung yang menjadi ceracak kepada bumi, dia teguh. Maka ashaddu wat'an wa aqwa muqila, dan dia sangat lurus kita lihat perkataannya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa seorang yang sentiasa solat malam, kita akan lihat dia akan menjadi orang yang kuat. Kuat maksudnya apa? Dia akan bertahan dengan apa cabaran-cabaran yang ada, kerana dia kuat, bertakwa. Begitu juga kita lihat dia punya pertuturan akan sentiasa benar, akan sentiasa lurus dan sebagainya. Jadi kita katakan ini di antara kelebihan-kelebihan solat malam. Begitu juga kita lihat banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, bahkan kita tahu bahawa solat ini adalah solat yang terbaik selepas solat fardu. Tafsir hadis. Hadis ini difahami bahawa yang dimaksudkan adalah seorang yang menghabiskan seluruh waktu malamnya, sedangkan orang yang hanya mengisi sebahagian waktu malamnya, maka dia tidak akan mendapat janji berupa ampunan. Inilah zahir hadis tersebut. Jadi hadis itu mengatakan man qama ramadan, mana pada waktu bulan Ramadan itu dia berdiri malam. Tapi kita katakan tidak bermakna di sini. Maknanya dia kena bangun sepanjang malam sampai besok pagi, daripada lepas isyak sampai pagi dia bangun, dia berjaga. Kita tidak itu maksudnya. Tapi kita katakan di sini adalah, kemudian kata-kata di dalam hadis tersebut tentang sifat mutlak. Mana mutlak? Tidak dikaitkan, tidak diikatkan, sehingga mencakup semua dosa. Maknanya kalau Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu, maknanya semua dosalah, dosa syiriknya, dosa besarnya, dosa. Jadi kita kata kalau kita tak diikat, itu mutlak. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Nanti kita akan datangkan. Kemudian An-Nawawi berkata, yang biasa difahami hanya berkenaan dengan dosa kecil, dan inilah yang ditegaskan oleh Imam Al-Haramain. Kemudian ia menisbahkan pemahaman ini kepada Ahlu Sunnah. Hal ini berdasarkan kepada kefahaman bahawa dosa-dosa besar tidak akan diampun kecuali dengan taubat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan orang yang bertaubat. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan apabila orang bertaubat, Allah akan bertaubat kepada ini. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat, Allah akan memberikan taubat ke atasnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa orang yang bertaubat ini, dia bertaubat akan diberikan taubat ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang taubat. Tentang apa? Tentang taubat dan meminta keampunan kepada Allah. Kita katakan bahawa at-ta'ibu minaz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat kepada daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-Islamu yajubu ma qablahu wa taubatu tajubu ma qablaha." Islam itu dia memutuskan apa yang sebelumnya, dan taubat itu adalah dia akan memutuskan apa yang sebelumnya. Maksudnya menghilangkan, dihilang terus putuskan yang sebelumnya. Maka dengan itu dia akan diampunkan dosa yang lepas, seolah-olah tidak lagi dia berlaku seorang yang tidak, seolah-olah dia tidak melakukan dosa tersebut. Sebab itu kita katakan apabila seorang yang telah kembali melakukan haji yang mabrur diterima oleh Allah, dengan dia dapat taubat daripada Allah, dia akan dapati bahawa dia seperti orang yang kita lihat lahir daripada seorang bayi yang baru lahir. Jadi dengan itu kita katakan taubat itu kelebihannya adalah dia akan menghapuskan. Tapi dengan apa? Dengan dasar kita meminta keampunan. Sebab itu Allah SWT, tapi kita katakan adakah syaratnya kalau orang tak minta taubat, tak bertaubat kepada Allah, adakah tak ada, tak boleh Allah ampunkan? Tidak. Dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah bahawa taubat sebenarnya balik kepada Allah. Maknanya apabila Allah ingin memberikan taubat kepada seseorang, memberikan keampunan kepada seseorang, Allah berikan kepada siapa yang dipenyaki. Sebab itu kita ada dasar. Dasarnya bahawa Allah mengampunkan sebahagian daripada pelaku-pelaku dosa besar yang akan mengeluarkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menunjukkan bahawa pelaku dosa besar itu boleh diampunkan. Dengan itu kita lihat ini dasar kita. Dasar kita adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, tetapi Dia akan mengampunkan dosa yang selain daripada itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dosa yang Allah ampunkan, Allah boleh ampunkan semuanya melainkan orang yang melakukan kesyirikan. Kerana Allah telah menjanjikan, telah meletakkan garisan bahawa innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka diharamkan ke atasnya syurga, maka tempat kembalinya neraka, maka tiadalah bagi orang yang menzalimi seorang pun pembantu. Jadi dengan ini kita dapati bahawa apabila Allah kata mengatakan man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tidaklah bermaksud di sini ghufira ma taqaddama min dhanbi itu termasuk dalam tidak dosa-dosa syirik yang tidak dia bertaubat daripadanya, dan begitu juga dosa-dosa besar yang tidak dia bertaubat daripadanya. Dengan dalil yang lain juga kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. Solat lima waktu dan Jumaat kepada Jumaat yang satu lagi, Ramadan kepada Ramadan yang satu lagi adalah merupakan penghapus, penutup akan dosa-dosa selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi menunjukkan yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Jum'at al-Umratu ila al-Umrati kafaratun lima bainahuma. Al-Hajju mabrur laysa lahu al-jaza'u illa al-jannah. Jadi dosa, kita lihat dosa-dosa besar itu kita haruslah meminta ampunan, bertaubat kepada Allah. Haruslah mengikut syarat yang telah ulama terangkan, syarat-syarat taubat, iaitu sebelum waktu yang tak diterima taubat itu. Bilakah dia? Ingat lagi? Apabila nyawa dah sampai di kerongkongan, mana dah sampai batang ajal. Kedua, apabila matahari berbarat. Kemudian caranya adalah mestilah kita meninggalkan dosa, kemudian kita menyesali perbuatan tersebut dan berazam tidak mau kembali lagi ke dalam melakukan dosa tersebut. Kalau yang berkaitan dengan manusia, kembalikan hak-hak mereka, barulah kita dapat melakukan, dapat kita taubat atau dengan apa dosa pada menak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah, saya dah ke depan sikit, tapi kita akan baca balik. Tapi banyaklah supaya kita dapat kaitkan dengan dalil-dalil lain, supaya awak tahu bahawa tidak boleh dimutlak tu, tak boleh diambil secara mutlaknya, kerana ada dalil-dalil lain yang merangkumkannya, yang mengaitkannya, yang menyebabkan kita lihat tidak bermakna mutlak. Faham eh? Kerana ada orang hanya mengatakan mengambil dalil mutlak, dalil-dalil ini diambil sebagai dalilnya. Begitu juga kita lihat ada orang pula mengambil dalil-dalil yang lain pula yang agak kita kata keras misalnya kepada dalil mereka. Jadi sini kita tak mau jadi golongan yang dinamakan sebagai golongan wa'diyah ataupun golongan wa'idiyah. Ataukah dia golongan wa'diyah dan wa'idiyah? Dah belajar bab firaq dulu, belum belajar lagi bab firaq. golongan-golongan yang berpecah daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka ada sebahagian mereka dalam berurusan dengan dalil, mereka dibahagikan kepada wa'diyah dan wa'idiyah. Wa'diyah seperti siapa? Seperti golongan murjiah, golongan modernis sekarang ini. Wa'diyah, golongan wa'diyah ni dia mengambil dalil-dalil yang baik saja yang bagi dia dengar sedap misalnya. Untuk dia saja. Ah, dah baik, tak kisah. Allah Maha Pengampun. Jadi tak kisah. Dosa tak kisah. Allah Maha Pengampun. Dan begitulah keadaannya. Dia ambil semua dalil yang baik. Yang penting hati. Allah tak lihat kepada anggota badan kita. Allah lihat pada hati. Dia kata ini. Jadi sehingga mereka lihat kait al-amalan tidak ada hubungan dengan iman. Kita salah. Begitu juga golongan wa'idiyah. Kita lihat mereka melampau juga daripada satu sudut. Mereka mengambil daripada dalil-dalil ancaman sangat. Jadi mereka, pegangan mereka adalah dalil ancaman. Orang yang lakukan dosa besar, dia kafir. Itu golongan khawarij. Ataupun golongan mu'tazilah. Dia kata orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka ni bukan kafir dan bukan mukmin. Mereka adalah di antara dua darjat. Di antara dua darjat. Kata tapi di akhirat dia akan dimuamalah seperti orang kafir. Sama tak cakap orang kafir kat dunia? Sama seperti kita, kita tapi kerana apa? Kerana mereka nak lain sikit daripada khawarij. Jadi dengan ini kita kata, dengan ini mereka, dasar-dasar ini menjadikan pegangan-pegangan. Sebab itulah sampai sebagian mereka menghalangi darah orang yang beriman. Kenapa? Ini orang dah kafir. Pasal dia berurusan dengan orang kafir. Jadi dia kafir. Jadi dia kafir. Kenapa dia kafir? Kerana dia minta bantuan dari orang kafir. Maka dia kafir. Dia kata demikian. Kita kata ini adalah daripada pandangan-pandangan yang kita katakan wa'idiyah. Dan golongan wa'idiyah begitu juga. Terus tak ada apa. Orang yang kita harus apa, moderate. Moderate ni macam mana? Tinggalkan perintah Allah. Ini bukan moderate. Kita kata moderation itu ataupun sederhanaan itu adalah dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan ini. Siapa yang tinggalkan perintah Allah, laksanakan larangan ini, ini ekstrim juga. Jangan lupa. Ini juga kita lihat golongan yang pelampau. Pelampau yang kita lihat ke kiri, satu pelampau ke kanan. Baik, jadi kita katakan daripada sudut itu, kita tak mau jadi, kita tak tahu maksud dalam bab wa'idiyah dan wa'idiyah. Dalam bab berurusan dengan dalil-dalil. Hadis ini menunjukkan keutamaan beribadah pada bulan Ramadan. Hal ini boleh diraih dengan mendirikan solat witir sebanyak 11 rakaat sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dan yang lainnya. Dan yang telah dijelaskan dalam hadis Aisyah. Sedangkan solat tarawih sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang, maka hal itu belum terjadi pada masa Rasulullah. Hanya sahaja hal ini diadakan oleh Umar pada masa kekhalifahannya. Beliau memerintah Ubay untuk mengumpulkan orang-orang, kemudian diperselisihkan oleh para ulama berapa rakaatkah pada saat itu Ubay mendirikan solat. Dia mengatakan bahawa saat itu dia mendirikan solat serakaat. Dia meriwayatkan 21 rakaat, dia meriwayatkan 20 rakaat, dia meriwayatkan 23 rakaat, dan masa dia buat yang lain. Yang mana masalah ini telah kami bahas terdahulu. Jadi di sini perbincangan ini kita akan datangkan juga berkenaan dengan kadar bilangan solat. Kita akan datangkan juga. Saya akan datangkan fatwa daripada Dr. Nada Iman dan juga Syekh Muhammad Salih Al-Uqaymin Al-Ala. Ala kita dah ada kembali pada dalil selepasnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi apabila kita melakukan sebelum kita beribadah dalam jalan ini, apabila kita berdiri malam, maknanya kita menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam ini lebih luas daripada mendirikan malam. Daripada satu sudut. Tetapi boleh tak masukkan qiyamul Ramadan ini, qiyamul lail masuk dalam situ menghidupkan malam juga? Boleh dimasukkan juga dari sudut umum. Tapi kalau nak dimaksudkan daripada sudut salatnya, dia apa? Ya Umar Ramadan, bacaan Quran ke, zikir ke, tak masuklah dalamnya. Di doa kita masuk dalam. Jadi kalau lah misalnya kita katakan tentang salat, maksudnya lebih umum, kita rasa boleh. Sebab tu kita katakan digalakkan kita untuk bukan saja mendirikan malam dengan salat, bahkan dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia mengetahui kalaulah dia mengetahui satu malam itu sebagai malam Lailatul Qadar, apabila dia tanya, kalaulah apakah pandanganmu ya Rasulullah, kalau aku mengetahui salah satu malam itu sebagai malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan? Maka Nabi mengatakan, supaya Aisyah radhiyallahu anha suruh dia mengatakan, qul Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Jadi kita lafaz ini menunjukkan bahawa bukan saja solat, tapi juga dalamnya doa-doa sama ada dilakukan semasa solat atau di luar solat, tak ada masalah. Begitu juga kita lakukan dalam ibadat-ibadat yang lain, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kerana dengan itu kita katakan, ulama menerangkan bahawa apabila kita menghidupkan malam, maknanya kita menghidupkan malam itu dengan ibadat-ibadat yang mana disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sama ada secara khusus atau secara mutlak. Kalau secara mutlak, kita mutlakkannya. Kalau secara khusus, kita khususkannya. Misalnya secara khusus tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Secara mutlak kita buat macam-macam. Sebagaimana telah didatangkan juga dalam pelajaran lepas, berkaitan dengan sesiapa yang terjaga pada waktu malam. Ingat tak? Jadi apa dia baca? Ingat ini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi? Atau kita depan ke belakangan alhamdulillah subhanahu alhamdulillah Allah subhanahu, boleh juga itu dengan lafaz yang demikian. Jadi kita katakan lalu dia berdoa akan diterima doanya, dia minta ampun dia akan diterima ampunnya, kalau dah dia berwuduk dia solat akan diterima solatnya. Tak kelebihannya sama yang kait dengan tiga apa ikatan kata yang standar boleh kan. Baik. Jadi kelebihan malam tersebut, mendirikan malam atau solat malam pada waktu pada bulan Ramadan adalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa yang kecil. Kenapa tak dosa? Dah dosa kecil ni kadang-kadang ada banyak. Sebab tu ulama kata laisa saghiratu bil israr ma'al israr walal kabiratu ma'al istighfar. Dia kata ini kan. Cuba cuba yang boleh bahasa Arab cuba fahamkan. Bukan boleh. Laisa saghiratu ma'al israr. Israr, israr maknanya berterusan, maknanya kita terus buat, maknanya konsisten buat. Laisa saghiratu ma'al israr walal kabiratu ma'al istighfar. Okey, siapa nak terima? Yang kecil, yang sikit tadi berterusan. Laisa saghira, laisa. Tidaklah saghira mana apa dosa kecil. Kabira mana dosa besar. Okey. Laisa saghiratu ma'al israr walal kabiratu ma'al ikmal istighfar. Okey, saya teruskan. Tak ada lagi. Bukanlah dosa dikira dosa kecil kalau berterusan. Dan bukanlah dinamakan dosa besar kalau beristighfar selalu, bertaubat. Orang kalau buat dosa selalu minta ampun, dosa dah habis, tak dikira dosa besar lagi. Walaupun besar daripada dosa tu buat, dia minta ampun, keampunan Allah dapat keampunan. Beza dengan orang tu buat dosa kecil terus saja buat. Sebab tu ulama kata kan bahawa gunung ganang ini sebenarnya asalnya daripada hasar, daripada pasir-pasir. Pasir dah berkumpul banyak sangat, jadilah gunung. Jadi dengan itu kita katakan ala pilihan, kita katakan perlu kita apa, kita sentiasa merasakan bahawa kita banyak buka batu aja, masya Allah, dosa fikiran lain, sangkaan baik lain, kutukan lain, cemuhan lain, gurauan lain, gurauan yang sakitkan hati lah, gurauan yang ada pembohongan, gurauan itu semua masya Allah banyak sangat. Sebab itu lagi sangat ada, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau dia diam. Lepas dia buat tu, dia istighfar, Ustaz. Kalau dia buat yang kalau berterusan, dia biasa tengok dulu. Karena adakah dia betul-betul taubat ke tak? Setiap kali cakap, astagfirullah. Cakap lagi, astagfirullah. Ini apa ni? Ini kata dah apa dah. Kita balik kepada kelebihan tadi. Kalau kita lihat pada dalil, ada sebagian ulama melihat dia itlak mutlak, dosa kecil dosa besar. Tapi kita nak datang dengan dalil-dalil yang lain. Begitu juga Imam Nawawi mengatakan bahawa kalaulah dah tak ada dosa-dosa kecil, maka diharap dosa besar pun diampunkan. Ialah kalau kita lihat dia dah, dia apa, dia lakukan ketaatan demi ketaatan, dosa-dosa kecil semua dah terhapus, yang yang ada dosa besar sikit yang belum minta ampun, terlupa nak minta ampun, insyaAllah, insyaAllah kita, kita kata yang akan diampunkan. Bukan dia saja, maksudnya misalnya salah seorang dah laku, dah taubat daripada Allah, dah boleh berdua, dia dia boleh lakukan ketaatan demi ketaatan, solatnya sebut, menghapuskan dosa-dosa. Jadi dosa-dosa kecil dah ada dan dia. Jadi yang kita rasa ada dosa besar dulu, mungkin dia terlupa nak minta taubat kepada Allah, adakah diampunkan? Imam Nawawi kata kalau dah tak ada lagi dosa-dosa kecil, in lam yujad sagair yujad an tukhaffaf al-kaba'ir. Kalaulah dah tak ada dosa-dosa kecil, maka diharapkan akan diampunkan atau dihilangkan, diringankan dosa yang besar. Jadi diringankan. Ini banyak. Jadi poin yang pertama, apabila kita melakukan bersolat malam dalam keadaan penuh keimanan dan penuh pengharapan ganjaran, keimanan ini maksud kita meyakini bahawa ini adalah perintah Allah, dan kita ada, ini adalah kita lihat bagaimana yang Allah perintahkan kita untuk lakukannya, bagaimana Nabi galakkan kita untuk lakukannya, kita lakukan dengan penuh keimanan. Begitu juga kita mengharapkan ganjaran yang Allah segera berikan dalam menjaminkan atau memberikan apa, memberikan kita katakan janji kepada kita supaya dapat kita kelebihan-kelebihan tersebut, maka kita harapkan. Berbezanya orang yang lakukan ibadah puasa dengan tanpa keimanan dan pengharapan dengan orang yang lakukan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan. Apa bezanya? Wala bezanya. Dia boleh jadi ibadah juga, cuma kita katakan ibadah yang dilakukan ini kita kata rutin. Rutin lain. Sebab kita lihat bezakan dengan dengan apa kita punya amalan itu dengan kita menghadirkan diri kita. Sebab tu ulama kata amalan hati ni kadang-kadang lebih berat pahalanya daripada amalan anggota badan kita. Kerana sebab tu kita ada orang solat, tapi kenapa satu orang ni solatnya begitu tinggi di sisi Allah, yang lain tidak? Kerana amalan hati. Jadi jangan mempersiasakan, memperlekehkan amalan hati. Kadang-kadang dengan niat kita yang baik saja, tak sempat kita nak lakukan, dapat kita pahala yang begitu banyak. Kalau lah aku dapat ada kemampuan sekarang ni dalam perjalanan, nampak kat luar tu ada kaca naik bas ke, kalau aku kat luar ni dah keangkat kecil, amal niat kita sahaja kita lihat dapatkan kita pahala. Sebab tu kita katakan jangan memperlekehkan amalan hati. Jadi apabila kita biasakan diri kita dengan sentiasa membetulkan amalan hati kita, hati jadi baik, amalan akan jadi baik. Sebab tu kita kata jangan kita memperlekehkan. Sebab tu apabila Allah, Nabi SAW menerangkan man qama ramadana terus khusrah lah mata kadami dan minta dengan didatangkan penuh keimanan, penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, iman wahtisabah, barulah dia dia kena ampunkan dosa yang lepas. Jadi dengan itu kesedarannya akan lebih, akan lebih jelas lagi, dia akan lakukan dengan penuh kefahaman. Jadi ulama menerangkan bahawa ini adalah apabila seorang mengharapkan ganjaran daripada Allah, itu menunjukkan keikhlasan. Jadi apabila tidak ada amalan, kalau amalan itu kekurangan daripada amalan yang penuh mengetahui inilah perintah Allah. Jadi kalau dilihat pada iman dan ihtisaban ini, dia ada ada menerangkan kepada dua syarat penerimaan amalan dia. Apa? Amalan itu mesti amalan yang saleh diperintahkan. Kedua, amalan itu mesti ikut ikhlas. Jadi apabila dua perkara ini tak ada, amalan itu kita lihat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pun sikit persen, begitulah didapatkan pahalanya di sisi Allah Taala. Bukan kerana kita kata tak ada orang orang buat dengan tanda keimanan dan pengharapan. Ada, tapi kadang sikit. Kalau penuhkan ni lebih banyak lagi. Kalau tak ada juga, kita akan lihat orang tu mungkin masuk kepadanya perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia riak, menyebabkan dia lakukan perkara-perkara yang dia. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhira min Ramadan shadda mi'zarah. وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. Rasulullah SAW telah memasuki 10 hari, ini 10 hari terakhir daripada Ramadan, beliau mengencangkan, mengikatkan, mengetatkan kainnya, sedda mi'zarah, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dari Aisyah berkata, jika Rasulullah SAW memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, menjauhi isteri-isterinya. Maksudnya dia jauhkan daripada syahwat. Dah kencangkan, dah jauhlah, tak ada. Begitu juga kita katakan menghidupkan malam ini dan membangunkan keluarga ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa bezanya bangun malam pada selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Masya Allah, kita lihat Nabi SAW terlebih lagi dalam 10 hari terakhir. Kalau lanjut lafaz ini menunjukkan seolah Nabi tak tidur malam. Malam full, malam itu penuh dengan hidupkan. Tapi kita sekarang ini mungkin sebahagian kita susah, mereka ada cuti. Kan ada cuti 10 hari terakhir. Tapi kalau tak cuti susah. Tapi kita kata bangunlah sebab mampu, jangan rugikan kita punya peluang untuk lakukan ini. Ada yang memahami bahawa maksud daripada mengencangkan kain dan menyingsingkan lengan untuk beribadah, mana sungguh-sungguh nak beribadah. Tapi kedua-duanya tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Kerana kedua-duanya mahu membawa makna yang sama. Ada juga yang mengatakan boleh jadi yang dimaksudkan dari ungkapan tersebut bahawa Rasulullah memang betul-betul mengencangkan kainnya dan tidak melepaskannya. Lalu beliau menjauhi isteri-isterinya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hanya makna ini menjauhi isteri-isterinya agak melemahkan dengan adanya hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, maka beliau mengencangkan kainnya dan menjauhi isteri-isterinya. Kerana adanya penyebutan kedua hal bersamaan di sini mengharuskan bahawa kedua itu adalah sesuatu yang berbeza. Sebab beliau menghidupkan malam harinya merupakan bentuk kiasan kerana malam merupakan waktu, ini wahana yang digunakan untuk menghidupkannya, dan dimaksudkan ialah begadang tidak tidur. Jadi menghidupkan malam maknanya tidak tidur. Sebab beliau dah membangunkan keluarganya ialah untuk mendirikan solat atau melakukan ibadah yang lain. Rasulullah mengistimewakan akhir bulan Ramadan kerana masa itu adalah saat yang paling dekat kepada penghabisan bulan Ramadan, sehingga beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kerana semua amalan dan perbuatan itu dilihat di penutupan akhirnya. Sebab itu Allah Ta'ala beliau berfirman, wa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan penghujungnya, penghitamnya, penghatamnya, penamatnya adalah misk, kasturi. Maka dengan itu, maka fa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Maka berlumba-lumba orang-orang yang berlumba. Jadi dengan ini kita lihat Allah SWT perintahkan kita sebenarnya untuk mengakhirkan kita punya penghabisan dengan terbaik. Sama ada kita yang habis dulu ataupun Ramadan itu habis dulu, kita inginkan yang terbaik. Kerana saya salah satu boleh habis dulu Ramadan dulu ke, pergi dulu, atau kita pergi dulu sebelum Ramadan pergi. Jadi kita kata dalam keadaan kedua keadaan ini, kita nak jadikan Ramadan itu amalan yang kita lakukan yang terbaik. Dan di sini apabila kita lihat pada bulan Ramadan yang akan berpisah daripada kita, kita dapat rasakan bahawa kepemergian itu akan merugikan kita. Jadi apabila kita merasakan bahawa kepemergian itu akan merugikan kita, kita akan bersungguh-sungguh mengambil masa baki daripada masa yang tertinggal daripada bulan Ramadan, terlebih lagi yang 10 hari yang terakhir, kerana dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang satu saatnya lebih kurang betul 4 bulan dan sebagainya. Begitu banyak sekali kelebihan dalam. Jadi kita katakan bulan ini, bulan Ramadan ini tak dilepaskan peluang. Sebab itu kita lihat kesungguhan dalam melakukannya. Sebab itu al-ibratu, ulama mengatakan al-ibratu bil khawatim. Kita kalaulah dalam awal Ramadan masjid sepenuhnya, masya-Allah. Pada akhir Ramadan kita lihat masya-Allah. Jadi yang paling mengambil iktibar bukan permulaan. Permulaan semua boleh bersemangat. Tapi yang penghabisan itu, sebab itu ulama katakan al-ibratu bil khawatim. Begitulah juga maksud dalam kehidupan kita. Yang paling pentingnya akhirnya, macam mana akhirnya? Dia bertakwa kepada Allah, dia mati dalam keadaan mentaati perintah Allah, dia mati dalam keadaan dekatkan dirinya kepada Allah, atau dia mati dan lakukan maksiat sebagai dua. Iyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Allahumma amin. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana sebab kita tidak, dan keadaan-keadaan kita lemah misalnya, bagaimana kita lemah, penghabisan kita kalau dalam keadaan kita lemah, Masya Allah, waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Jadi ini yang kita katakan bahawa kita perhatikan, jangan jadikan yang terakhir itu yang buruk, yang paling buruk. Sebab kita minta kan Allah SWT mengakhirkan hayat kita sebagai apa, amalan kita yang terbaik. Wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Darinya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian isteri-isteri bilang perlu beliau beriktikaf setelah itu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan bahawa iktikaf hukumnya sunnah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakannya. Kemudian isteri-isteri beliau melanjutkan kebiasaan tersebut. Abu Daud meriwayatkan kepada Ahmad bahawa beliau berkata, saya tidak mengetahui adanya perbezaan-perbezaan di antara ulama tentang hukum iktikaf, iaitu sunnah. Maka sepakat ulama bahawa itu adalah sunnah. Boleh tak kata wajib? Tak boleh. Dia sunnah. Boleh jadi, bila jadi wajib? Kalau nazar. Tapi kita katakan bahawa kenapa awak penazar dulu? Dengan demikian kita jangan. Kerana nazar dengan demikian kita kata, kerana Nabi SAW kata bahawa nazar tidak datang melainkan daripada orang yang bakhil. Jadi dengan itu kita elakkan daripada kita hendak beribadah, kita bernazar begini. Lakukanlah kisah etika. Kalau nak etika, etika. Tapi tak perlu nazar. Wajibkan diri kita apa yang tidak Allah wajibkan kat situ. Yang dimaksudkan dengan i'tikaf dan berkonsentrasi ke untuk khusyuk beribadah kepada Allah dengan cara menyendiri. Yang ini menyendirikan diri. Orang-orang berapa keluar daripada kebiasaan biasa, kebiasaan yang biasa dibuat. Daripada lingkungan keluarganya, dari lingkungan kerjanya, dari lingkungan kejelak pergaulannya, maka dia menyendirikan dirinya beribadah kepada Allah dalam masa yang sangat singkat, antaranya hanyalah antara kita antara 10 hari sahaja, di mana dia akan bersungguh-sungguh melakukannya. Kerana Islam tidak, Islam bukanlah satu agama yang kita katakan rahbaniyah. Kerana Allah mengatakan bahawa agama ini bukan agama rahbaniyah. Kenapa? Kerana Allah telah menerangkan bahawa orang yang melakukan demikian, maka melakukan sesuatu, mereka sesuatu yang Allah tidak mewajibkan. Jadi dengan ini kita katakan bahawa la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Mana kerahiban maksudnya apa? Mesti seseorang itu nak dekatkan diri kepada Allah, tinggalkan dunia ini, tinggalkan kehidupannya, tinggalkan hidup berkeluarga dan sebagainya. Amalan ini kita dapat dilakukan dan masih lagi dilakukan oleh sebahagian kelompok. Tetapi sebahagian kelompok pula telah mengurangkannya, kahwin boleh sekarang ini, tetapi masih lagi kita lihat masih meninggalkan beberapa perkara ini. Jadi kita akan mendekatkan diri kepada Allah, semakin seseorang itu melanjalani kehidupan kebiasaannya. Mana kebiasaannya apa? Dia bekerja, dia bergaul dengan orang ramai, dia bernikah, tetapi masih lagi taat perintah Allah, maka inilah orang, inilah lebih baik di sisi Allah daripada orang yang melakukan sebaliknya. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar di atas apa yang diterima daripada mereka adalah lebih baik daripada mukmin yang tidak bercampur pada orang ramai dan tak bersabar di atas apa yang diterima daripada mereka. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar kita sebenarnya tak ada kerahiban. Tapi bulan Ramadan inilah peluang kita benar-benar menunjukkan diri kita, menumpukan perhatian kita kepada peribadatan, hubungan kita kepada Allah, masa untuk kita bermuhasabah, masa untuk kita kita mengenal atau menghitung amalan-amalan kita. Begitu juga untuk kita menimbangnya. Sebab itu kita lihat amalan muhasabah ini sebaiknya dilakukan pada bulan Ramadan juga. Sebab itu kita katakan muhasabah ini adalah amalan yang baik sekali. Sebelum tidur kita muhasabah, semasa kita hendak pergi ke mana, misalnya musafir, sebab muhasabah. Begitu juga kita dalam muhasabah, dalam keadaan kita nak kita berkita dalam keadaan kita, dalam beberapa bulan, dalam kita menyendirikan diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kita katakan, Umar dia pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu itu ditimbang. Maka dengan itu kita perlu biasakan diri kita dengan amalan ini. Jadi ibadah yang dilakukan dengan tumpuan dan khusus kita sibukkan hanya dengan zikrullah, hanya dengan mentaati perintah Allah, melaksanakan solat dengan apa, dengan berjemaah, dengan takbir yang pertama, kita kata ini adalah satu kelebihan yang besar. Tapi ada ketika ada orang beriktikaf tapi solatnya masbuk. Kita kata macam mana boleh masbuk? Dia kata ini masalah dia tak jaga. Ada masalah. Jadi kita kata pertama sekali, kita kata orang yang beriktikaf ni dia perlu menumpukan dan dia tak boleh keluar daripada masjid, melainkan dengan hajat yang darurat seperti buang air kecil, dalam keadaan dia nak mandi, dalam keadaan dia nak lakukan sesuatu perkara yang tidak untuk dapatkan untuk cari maupun untuk dia beli makanan, misalnya tak ada makanan. Jadi kita katakan sini boleh. Tetapi kalau, dan juga kita lihat ulama ada mengatakan ini secara dasar. Tapi kalau ada orang dalam dia beretikal dia bersyarat, boleh tak? Kita kata sebagian ulama kata boleh bersyarat juga. Maknanya kalau lah misalnya ada keadaan ini, dia akan keluar. Dan kalau macam itu, kita letak bukan etikal yang seperti yang sepenuhnya. Sepenuh yang sepenuhnya kita letak kan? Tidak. Tapi kalau yang tak sepenuhnya, maknanya kita etikal seberapa waktu. Sebagian berkenaan dengan etikal. Ada sebagian ulama kata bahawa etikal mesti 10 ni, 10 hari penuh. Tak ada separuh. Tadi sebenarnya kita lihat etikal boleh walaupun sesaat. Bagaimana Imam Syafi'i rahmatullah melihat bahawa i'tikaf boleh walaupun seketika. Kenapa? Kerana kita lihat daripada pertama dari kita lihat daripada umumnya i'tikaf itu sendiri. Jadi kita kata yang dimaksudkan etika adalah berkonsentrasi untuk khusyuk beribadah kepada Allah dengan cara menyendiri dalam keadaan perut kosong, bermunajat kepadanya, merasakan nikmat dengan berzikir kepadanya dan berusaha berpaling dari segala sesuatu selainnya. Daripada beliau juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala fi ma'takafihi." Dari beliau juga radhiyallahu anha berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak beriktikaf, beliau menunaikan solat subuh guna memasuki tempat iktikafnya. Hal ini merupakan dalil yang menjelaskan permulaan waktu iktikaf adalah setelah solat subuh. Dengan demikian, orang yang mengatakan apabila seorang ingin beriktikaf pada siang hari, maka ia harus memasuki masjid sebelum terbit fajar, dan orang yang ingin beriktikaf pada malam hari, maka ia harus memasuki masjid sebelum terbenamnya matahari, telah menyelisih hadis di atas. Mereka mentakwil hadis di atas dengan mengatakan bahawa saat itu Rasulullah telah berada di masjid sebelum terbit fajar, dan setelah salat fajar belum menepati tempat yang telah disiapkan untuk beriktikaf. Menurut saya sudah diketahui bahawa sudah menjadi kebiasaan Rasulullah bila tidak keluar dari rumahnya kecuali setelah iqamah dikumandangkan. Jadi bukan dalam masjid. Jadi dengan itu kita katakan tidaklah bersyarat untuk seseorang itu berada sebelum subuh di masjid kalau nak iktikaf. Kita kata selepas subuh, dia salat subuh dan dia masuk kepada iktikafnya, tidak ada masalah. Nah, Awal iktikaf amalannya apa? Dalam iktikaf semua sekali jenis ibadah yang mutlak kita mutlakkan, yang muqayyad kita muqayyadkan. Maknanya kalau zikir pagi petang kita amalkan, kalau kita orang beri salam kita jawab salam. Tapi kita katakan kita elakkan daripada perbualan-perbualan. Jadi apa, kita banyakkan tumpuan dengan ibadah kita, dengan solat kita, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Dan kalau kita perlu berehat, kita boleh berehat, tak ada masalah. Atau tidur tak ada masalah untuk hidup kita. Etika di rumah? Etika di rumah lagi. Etika di masjid saja. Kalau begitu tak boleh lah. Kira-kira kita beribadah lah, tak dikira etika. Berterawih kita katakan di rumah boleh, tapi kita kata berterawih di masjid lebih afdal. Kerana kita lihat bahawa dia jadi syiar kepada kepada kepada syiar Islam sekarang ni. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama yang mana? Jadi sahabat dia sekarang cari masjid yang baik. Tak ada, dia orang ni macam Allah. Ustaz, ini berkenaan dengan masjid. Ini kamu, ada ini saya ada kenapa apa yang tak habis nanti kan masjid tua ni okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam la i'tikaf illa fi thalath masajid. Tidak ada i'tikaf melainkan pada tiga masjid. Baitul Baitillahil Haram wa Baitillahil Masjidil Haram wa Masjidi wa Masjidil Aqsa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada i'tikaf. Jadi daripada surat itu sebahagian ulama melihat di antara Syekh Al-Bani yang tak melihat bahawa i'tikaf tidak ada melainkan di tiga masjid saja. Kalau di selain masjid yang lain tidak ada i'tikaf. Jadi kita katakan bahawa maksud di sini adalah i'tikaf yang sempurna. Kerana di sini i'tikaf ini la dengan la nafi nahya lil jins ni la nafi lil jins, kita katakan bahawa dia bukan menafikan jenis i'tikaf langsung tak ada. Mana kesihatan tak ada. Tapi kesempurnaan dia menafikan. Kerana penafian ini boleh menafikan kewujudan, menafikan kesihatan, menafikan kita katakan kesempurnaan. Jadi kita katakan yang dimaksudkan di sini bukan maksud menafikan apa kesihatan kewujudan maupun kesihatan, tetapi ini ada menafikan kita katakan adalah menafikan kita katakan apa untuk menafikan kesempurnaan. Kesempurnaan. Mana i'tikaf yang paling sempurna mana? Kita kata tak ada syak, tak ada syak lagi sudah masih. Lagi satu sekarang kita susah nak dapat masjid yang sempurna. Sudah maksud saya di masjid di mana-mana ada amalan yang bukan itu kita kata jadi al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan orang ramai bersabar di atas apa yang mereka lakukan atas mereka, lebih baik orang mukmin yang tak bergaul dengan orang ramai. Dia nak amal dia tahu yang betul saja dia nak buat, tapi tak dapat mengharungi manusia yang tidak banyak kesilapan yang membetulkan mereka melakukan al-da'wah, melakukan amal ma'ruf nahi munkar sebagainya. Ini semua adalah tugas yang berterusan. Jadi kita ada bahawa itu cabaran kita. Cabaran kita adalah bagaimana kita dapat bergaul dengan orang ramai, bagaimana sebab kita jadi sebab berhidayah orang. Kita kalau tak jadi sebab pada hidayah orang, jangan jadi sebab pada kemudaratan dia. Jadi kita kata demikian. Jadi dengan ini kita katakan bahawa inilah yang kita usahakan sebenarnya. Jadi bila kita bergaul, sebab kita lihat, boleh tak kita kata, oh imam ahli bid'ah misalnya. Kita tak boleh solat belakang dia. Kita solat belakang dia. Kerana itulah perintah Allah kepada kita untuk solat belakang imam. Jadi kalau waktu masa itikaf tu kita apa nak buat? Nak tegur? Kita tak tahu. Waktu itikaf kita masih buat kita jadi amalan. Amalan etika ni amalan sendiri. Melainkan kalau ada terawih, kita buat terawih berjemaah. Kalau solat berjemaah, kita solat berjemaah. Yang lain kita buat sendiri, tak ada masalah. Jadi ini kita katakan dia punya cabaran. Anda boleh hati katakan bahawa janganlah kita katakan orang melakukan amalan-amalan yang mengganggu orang solat, mengganggu orang dalam dewan solat pada bulan Ramadan. Melainkan kalau majlis itu majlis belajar, majlis itu kita kata okey lah. Sekarang ada banyak majlis yang berfikir Ustaz. Majlis-majlis fikir ni kita kata bahawa rata-rata ni majlis yang baik lah. Kita boleh tumpukan fikiran kita dan sebagainya kan. Banyak majlis lagi boleh kita lakukan. Baik, kita pergi pada mana kita sampai? Jadi berkenaan dalil tadi bukan dalil untuk menunjukkan tak boleh, tak sah beraktifkan di masjid. Tapi dia adalah lebih kepada dalil menunjukkan bahawa i'tikaf yang sempurna adalah yang tadi. Selain kau ada wa anha radiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila alayya ra'sahu wa huwa fil masjid فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري. دليل عائشة رضي الله عنها berkata sesungguhnya sesungguh Rasulullah SAW memasukkan kepalanya kepadaku sedang beliau berada di masjid, kemudian aku menyisir rambutnya. Dan beliau tidak memasuki rumahnya kecuali untuk satu keperluan jika beliau sedang beriktikaf. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa semasa kita beriktikaf tidak kita keluar daripada masjid dan pergi ke mana-mana melainkan dengan hajat saja. Dan begitu juga kita lihat, ini menunjukkan bahawa kalaulah kita dilarang untuk mendekati isteri-isteri kita, terutama bagi orang-orang yang beriktikaf, untuk mendatangi isterinya. Tapi kita katakan kalaulah untuk misalnya mengikatkan rambut tak ada masalah, menyisirkan rambut tidak ada masalah. Ulu kepala. Dan ini juga dalil menunjukkan bahawa di situ tidak ada kerisauan. Batallah untuk aku sebagai ini. Ada masalah. Dia menunjukkan bahawa kita katakan dasar ini adalah kita katakan tak mewajibkan. Dengan dalil yang telah kita bincangkan pada pelajaran lepas. Hadis itu menjelaskan bahawa seorang yang sedang beriktikaf tidak mengeluarkan seluruh badannya daripada dalam masjid, sedangkan keluarnya sebagian anggota tubuh diperbolehkan. Tangan, bukan buah, kepala, okay. Tapi satu badan, jangan. Tak ada perlu. Melainkan keperluan, barulah kita keluar. Kata keperluan, tetap mana? Mana menunjukkan bahawa bukan mudah untuk beriktikaf kalau dah tak bersungguh-sungguh. Jadi masih tunggu. Ada orang dia tak ada tinggal. Mana tak ada kawan lah sekarang ni. Jadi tinggal. Dia pergi bawa. Dia pergi kat kafenya ke apa. Masjid sekarang ada kafe kan. Pergi kafenya. Ini masjid juga apa? Ya tu tak. Itu dah bukan etika. Jadi buat itu kita harus mengambil perhatian bahawa kita etika ni, dia satu pelatihan bagi kita untuk terus tumpu pada ibadah. Keluarnya kita daripada etika tu dalam keadaan kita punya hubungan dengan Allah kukuh. Jadi kita kalau lain kita kena jumpa jawatan kuasa orang muslim yang tak boleh. Kena register. Kalau tidak nanti orang pun hilang. Tapi yang dimaksudkan dah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir maktuh. Terbuka semua. Semua saya buka. Tak ada masalah. Kalau awal Ramadan memang susah. Tapi kita katakan yang dimaksudnya sini adalah 10 hari terakhir. Ini yang disyariatkan, ini yang jadi syiar. Ini yang disyariatkan, ini jadi syiar. Jadi dengan itu kita galakkan ini. Berkenaan boleh tak pada hari lain nak kita? Boleh, tapi kita tak masukkan kepada orang bikin malam ni, Ustaz. Tapi dia tengok ke etikaf ni malam. Hari dia bangun lagi kerja. Itu etikaf sebahagian lah. Dia tak dikira sebagai etikaf 10 hari terakhir. Keseluruhannya. Dan ini suatu kita tak akan sempurna kalau masih lagi kerja di dia. Pergilah ke Mekah, pergi ke ini baru betul etikaf. Dia tak lagi kita fikir. Tumpuan hadis betul-betul. Umrah Ramadan yang balik hotel. Kalau betul-betul nak pergi, kalau betul-betul nak etikaf sebelum hari terakhir. Maksudnya bukan itu kan? Maksud saya adalah etikaf betul-betul bukan ada hotel mana boleh pergi di dengah-dengah selalu. Tidak. Mari kita betul-betul etikaf dekat masjid. Sebab tu orang dah siapkan juga. Dah siapkan dia punya apa? Dia punya hamparan. Dah siapkan kadang-kadang ada kursi yang boleh duduk, boleh disandar untuk baca Quran sebagainya. Siap betul-betul konsentrate. Dah tak ada lagi. Dah putuskan hubungan dia seketika untuk dia beri tumpuan kepada akhirat, untuk kepada Allah SWT. Boleh kirim orang ada. Kalau dia upah orang untuk datang buat makanan, tak ada masalah. Supaya dia dapat keluar. Lebih baik daripada dia keluar. Kalau dia keluar kerana dia makanan itu makan, boleh lah. Itu ahliat dia tadi. Bawa handball boleh lah. Yang order nak bawa? Order. Terus lah. Terus lah. Jadi masalah handphone, kita kata ada permasalahan. Kalau kita berurus niaga dalam masjid sebagainya, kita buat. Jadi kita ada harus mengambil perhatian dan elakkan. Kerana ada orang yang ikaf, tapi masih lagi semua urusan-urusan kerja dia buat dalam masjid. Jadi bukan yang ikaf. Jadi matlamat etika ni bukan sahaja keberadaan kita dalam masjid. Bukan keberadaan kita dalam masjid, tapi kita katakan keseluruhan maksud daripada etika itu harus dilaksanakan. Sekarang ini sudah ada semua. iPad-nya, iPhone-nya, apapun yang semua dah cukup. Dia macam kat rumah dia juga. Tak ada bezanya dekat masjid dengan rumah dia. Kenapa? Kerana dia buat semua urusan-urusan dekat masjid melalui alat-alat tersebut. Dia ada ni kan? Elakkan, tumpukan. Baik, kita pergi pada seterusnya. Hadis ini juga menjelaskan bahawa seorang seorang yang sedang beriktikaf menjaga kebersihan, mandi, mencukur dan berhias. Juga menjelaskan bahawa kegiatan-kegiatan kecil yang berkenaan dengan urusan pribadi boleh dilakukan di masjid. Jadi ada orang yang ingin potong kuku, dia mana boleh potong kuku di masjid? Dia kata boleh, selagi dia tak kotorkan masjid, lepas itu dia bersihkan, dia buang, okey lah. Tak ada masalah. Jadi masalah kita kata masjid pun kita kata bukanlah kita katakan tempat yang mana kita halang orang untuk lakukan ketaatan. Kalaulah dilakukan sebahagian daripada ini tak boleh tidak mesti dilakukan dalam ketaatan dilakukan ini, tak boleh tidak dia mesti lakukan ini, maka dibenarkan. Kita kata mana yatimul wajib illa bihi fahu wajib. Apa yang tak boleh, apa yang menjadi wajib, satu perkara yang menjadi sesuatu perkara wajib ni, kalau tanpa adanya maka tak sempurna dia punya, tak sempurna kewajipan itu untuk dilaksanakan, maka dia dikira wajib. Itu kalau wajib. Kalau sunat begitu juga. Maknanya apabila kita nak solat berjaga malam, kena ada hari, ada waktu kita tidur. Mungkin kita tidur lepas subuh ke, lepas pagi sebenarnya kita tidur. Jadi apabila kita tidur, tentu janganlah ini apa pergi masjid tidur je ni, misalnya kita kata boleh. Kerana ini adalah diperlukan untuk dia melakukan ibadah. Jadi amalan ini juga dikira sebagai ibadah. Tidurnya juga dikira ada hukum seperti hukum ibadah. Etika ketika dia berada. Jadi dengan itu kita katakan perlu kita memahami masalah ini. Melainkan kalau bukan bulan Ramadan, kita nak tekankan orang kalau nak beretika betul-betul tak bolehlah tidur masjid misalnya. Kenapa? Kerana masjid ni kalau tidur tak ada cukup peralatan sebagainya, akan mengotorkan sebagainya. Kerana kewajipan tanggungjawab seseorang dalam melakukan ini kerana tidak lakukan dengan tepat. Tidak buat bersirat, ditinggalkan gitu saja. Misalnya. Jadi dengan ini kita katakan itu masalah lain. Tapi kalau lah bulan Ramadan, jangan kita pertikaikan. Jangan kita mempersalahkan. Jangan kita komen. Ada orang dia datang masjid, pernah dengar juga lah. Orang datang masjid, dia tahu ni aku datang masjid ni tidur-tidur semua. Pergi dari pagi sampai tengah hari tidur saja. Dia tak tahu bahawa orang tu tak tidur malam semalam ni. Jadi kita kata dia tak faham. Jadi sebab kita elakkan daripada melakukan demikian. Kalau di Masjid Haram, subuh lah waktu semua orang. Lepas subuh lah, lepas isyrak. Ada sebab itu pun sampai isyrak. Itu waktu orang tidur sampai pukul 10-11. Bangun mati lah. Dia punya penjaga petuk pakai air. Jum-jum luar tu dia punya besi-besi dia bunyi kan. Dia bangun untuk siap untuk salat zuhur. Memang sampai satu-satu tempat lopong kecil pun lah habis juga tempat tu. Kalau siapa biasa nampak dekat haram ni waktu subuh, waktu orang tidur, tempat apa, tempat lopong apa, tempat yang kecil saja tu yang boleh masuk satu orang satu sandal ni, itu pun diambil. Pasal dah ramai orang kita jatuh kat situ waktu tu. Juga menjelaskan untuk kegiatan-kegiatan kecil yang berkenaan dengan urusan pribadi dilakukan di masjid, dan seorang diperbolehkan meminta bantuan isterinya untuk itu. Tak ada boleh kecuali untuk satu keperluan menunjukkan bersurah yang sedang beriktikaf tidak diperkenankan keluar dari masjid kecuali untuk urusan yang sangat penting. Kemudian Az-Zuhri menerangkan boleh dimaksudkan dengan keperluan di sini ialah sebuah air kecil, buang air besar. Para ulama telah bersepakat atas kedua hal ini dan mereka berbeza pendapat dalam masalah-masalah lain seperti makan dan minum. Kemudian ada juga menyamakan berubat dengan kok atau maupun berbekam dan yang sejenis dengan buang air besar ataupun kecil. Ini kita di sebagian badannya dikecualikan oleh ulama. Ada kena kita katakan di sini daripada apa yang telah kita datangkan bahawa apabila Nabi SAW pada 10 hari terakhir mengejut ahli keluarganya. Jadi sini menunjukkan kepada kita, kita tak haraplah ahli keluarga bangun seperti kita yang kaum lelaki misalnya bangun panjang. Ya apa malas-malas ni murang apa kita kata kejut dia sama seperti pagi dia terpaksa dia tak boleh. Kita katakan anjurkan sedikit. Maksudnya sebab itulah kita lihat Nabi SAW mengejut keluarganya. Mana-mana dah tegar sikit tidur kan, dah benarkan mereka tidur. Jadi kejut untuk apa? Untuk mendidik mereka bahawa perlu berdirikan malam, perlu hidupkan malam tersebut. Jadi kita dah bersabar. Nabi kita dah apa? Saya bila berakhirnya kita tahu dah berakhirnya kita tahu dah. Selepas sahaja matahari terbenam daripada apa kira hari yang hari satu bulan Syawal dari sini. Bila selesai lah. Kira kalau nak start daripada hari yang ke-21 waktu masuk masjid. 21 masuknya lepas subuh. Lepas subuh. pergi pada hadis selepas ni. Hadis etikaf. Jadi kita balik kepada etikaf tadi, kita katakan bahawa dia adalah pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah yang telah datang dalilnya daripada kitab dan sunnah. Daripada firman Allah SWT, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu menyentuh ataupun kamu mendatangi isteri-isteri kamu sekiranya kamu sedang beretikaf dalam masjid. Dan Allah telah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Allah telah berfirman, tetapi telah mengambil janji daripada Ibrahim dan Ismail agar mensucikan rumahku daripada dipenuhkan dengan apa, dengan orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beretikaf dan juga orang yang bersujud, berukuk dan bersujud bersalat. Dan yang itu kita katakan ulama telah telah bersepakat bahawa etikaf ini adalah disyariatkan dan dia adalah satu perkara yang sunnah dan dia adalah satu perkara yang kita katakan digalakkan, amat-amat jalan. Apa telah kita lihat sebagai jumhurlah melihat bahawa ini diwajib sunatkan pada setiap waktu, melainkan sebahagian yang kita lihat dikatakan hanyalah Ramadan. Tapi sebab kalau kita lihat pada sudut yang ini, kita katakan yang jumhur, hampir kita katakan kebanyakan atau keseluruhannya mengatakan bahawa ini adalah sunat pada bila waktu, tapi pada bulan Ramadan Lebih-lebih digalakkan lagi. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, dipanjang saya tak terjemahkan, siapa dia panjangkan. Yang penting dia katakan tentang kelebihan bulan ini, apa etika ini telah kita datangkan dari lebih kurang yang tadi, bahawa kita perlu masa sebenarnya. Hati kita dah tertumpu kepada dunia, hati kita dah merekat atau dah cinta sangat dengan dunia, dan sehingga kita lihat kepentingan yang paling menjadi kerisauan kita yang paling besar adalah dunia kita. Dan sebab kita minta kepada Allah, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini sepaling yang terbesar daripada kerisauan kami. Kerana apabila kita jadikan dunia ini sebagai perkara yang terbesar daripada kerisauan kita, maka kita dah lupa bahawa kita ada lebih perkara yang perlu kita risaukan. Jadi dengan itu, apabila kita kembali bertenang, beribadah, kembalikan maksud kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya, diciptakan untuk menyembahnya, maka kita kembalikan maksud kita diciptakan, maka dengan itu kita akan balik mula sedar, mula insaf, mula kita lihat hati kita, mula apa, melepaskan genggaman kita terhadap dunia. Dan menjadi apa, apabila kita lihat hati ini sudah mula melepaskan, kecintaannya pun mula kurang, mula pudar dan sebagainya, maka inilah kita katakan perlu masa untuk kita mengubati jiwa kita. Jadi masa iktikaf ini masa mengubati jiwa sebenarnya. Hati-hati ini berpenyakit, dan penyakit ini tak dapat dihilangkan, tak dapat kita dapatkan ketenangan melainkan dengan mengingati Allah. Dan dimasukkan kita diberi mengingati Allah SWT dalam berdasar yang umum. Allah telah berfirman, walladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati-hati akan tenang. Dan dengan itu kita katakan hadis yang berikutnya, wa anha di mana kita berdiri? Nombor apa ni? وعنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر ولا يباشرها ولا يخرج ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجال إلا أن الرجال أن الراجح وقف آخره. Hadis ini telah dikatakan sebagai hasan. Dan kita katakan di sini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sunnah dalam beretikaf, atau orang yang beretikaf agar dia tidak menjenguk atau menziarahi orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuhi wanita, tidak menjima istrinya, tidak keluar kecuali untuk keperluan yang tidak boleh ia hindari, dan tidak ada etikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada etika kecuali di masjid jami'. Jadi etika maksudnya etika apa? Etika 10 hari bulan, 10 hari bulan Ramadan, akhir Ramadan. Dan mesti di masjid jami', kena masjid jami'. Kalau tak masjid jami', surau saja. Nanti solat jemaah mungkin ada di masjid yang tak hidup. Begitu juga ada sebahagian masjid-masjid yang tak jami', tak ada solat jemaahnya. Jadi kalau tak ada solat Jumaat, macam mana nak kena keluar pergi ke masjid lain solat Jumaat? Dah bukan, kita dah tak tumpu lagi. Jadi dengan itu ulama terang-terangkan membezakan antara masjid jami' dengan masjid yang bukan jami'. Masjid kalau Indonesia masih gunakan masjid jami'. Mana jami', masjid yang jami', mana yang mengumpulkan orang ramai untuk apa? Solat Jumaat. Solat Jumaat. Maka dengan itu apabila dapat mengumpulkan orang dengan untuk solat Jumaat, maka dengan itu dinamakan jami', kerana dia mengumpulkan orang ramai. Dan masjid ini seyogianya boleh dilakukan apa? Iktikaf. Dan ini juga dalil bagi menunjukkan bahawa iktikaf tidak semestinya di tiga masjid. Penjelasan kalimat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sunnah atas orang yang sedang beriktikaf agar tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak menjima istrinya, tidak keluar kecuali untuk keperluan yang tidak boleh dihindari. Dan tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa, tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Hadis riwayat Abu Dawud, perawi-perawinya tidak dipermasalahkan, hanya saja yang rajih hadis ini mauquf di akhirnya. Mauquf maknanya dia mulai daripada perkataan beliau, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mauquf. Tidak ada hukum. Tidak mansul, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau datang daripada sahabat, apa maksudnya? Kelebihan isteri Nabi menunjukkan bahawa dia ada hukum mahu. Ibn Hajar berkata, Ad-Darqutni menegaskan bahawa hadis Aisyah yang disampai pada perkataan dan tidak keluar kecuali keperluan yang tidak boleh ia hindari. Sedangkan selain itu ada perkataan orang lain, demikian disebut oleh Fathul Bahri. Jadi kalau ada dalam tiga hadis ini, illa lima la budda lahu minhu wala i'tikaf illa bi sawmin wala i'tikaf illa fi masjid jami', dia kata bukan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini dia sebagaimana Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan daripada dia mengambil menukilkan kata-kata Dharqutni. Hadis ini menjelaskan bahawa seorang yang sedang beriktikaf tidak melakukan hal-hal yang telah disebut. Kalau yang begini, sebalik pada hadisnya, kalau ada misalnya hadisnya sampai kepada wala yakhruj li hajatin illa lima la budda lahu minhu, yang lainnya dikatakan adalah daripada perawi, maka yang ini hukumnya apa? Hukumnya mudraj. Mudraj adalah apabila perkataan perawi disambungkan dengan perkataan Nabi SAW. Perawi dalam meriwayatkannya, kadang-kadang diterangkan mengikut keterangan dia. Jadi apabila dia terangkan keterangan dia, maka di sini hadis ini bukan lafaz hadis, ini adalah lafaz mudraj. Faham? Mana daripada perawi? Lafaz perawi. Tadi kita katakan diperkhilafkan ulama berkaitan dengan lafaz itu. Tapi yang Imam Ibn Hajar telah katakan demikian daripada riwayat daripada Al-Qudi, maka dia ada kuatan juga kita katakan. Hadis yang menjelaskan bahawa seorang yang sedang beriktikaf tidak melakukan hal-hal yang telah disebut dalam hadis di atas, ia juga tidak menghadiri solat Jumaat. Jika melakukan hal-hal di atas, maka iktikafnya akan batal. Walaupun sebenarnya dalam masalah ini terdapat banyak pendapat, namun dalil-dalil yang kuat mendukung apa yang telah saya sebutkan. Apakah iktikaf harus disertai dengan puasa? Dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat ulama, namun hadis mauquf di atas menunjukkan kepada hal tersebut. Di samping di atas ada hadis-hadis lain menguatkannya dan ada pula yang membantahnya, yang mana masing-masing tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum. Hanya kerana kemudian syarat ini boleh disimpulkan dari perbuatan Rasulullah SAW yang mana beliau tidak pernah beriktikaf kecuali disertai dengan puasa. Jadi kalau datang dari besok dari ini, kita ada kufur. Kenapa? Kerana Nabi memang tak pernah beriktikaf menaikkan dalam keadaan dia berpuasa. Kemudian kenyataan bahawa beliau pernah beriktikaf 2 hari pertama daripada bulan Syawal, nampaknya beliau melakukan sambil berpuasa dan beliau memulai daripada hari Id. Kerana pada hari pertama, hari Id, beliau sibuk dengan solat Id, berkhutbah dan keluar menuju kuburan. Hanya sahaja sekadar perbuatan tidak boleh menjadi dalil atas syarat disyaratkannya puasa dalam iktikaf. Syarat apakah iktikaf berada di masjid atau tidak? Kebanyakan ulama menyarankan agar iktikaf dilaksanakan di masjid, kecuali beberapa pendapat yang diriwayatkan dari beberapa ulama daripada pendapat Hanafiyah. Yang dimaksudkan masjid jami' ialah masjid yang dilaksanakan dalamnya solat, dan inilah pendapat Ahmad dan Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan bahawa iktikaf di sebarang masjid kecuali pada bagi mereka yang harus melaksanakan kewajipan solat Jumat, maka ia menganjurkan mustahzid jami'. Dalam hadis yang tidak mensyaratkan puasa dan beriktikaf, hadis nombor berikut ini. Jadi kalau wanita nak beriktikaf di masjid yang bukan jami', tidak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi sini kita katakan apabila dimaksudkan sini, boleh dilakukan selain pada masjid jami'. Sebagian daripada pendapat Hanafi yang mengatakan kalau ada rumah tu ada musalla, maka bagi kaum wanita bolehlah mereka beriktikaf di situ dengan dalil mereka bahawa wanita solat mereka di rumah adalah lebih baik bagi mereka. Jadi kita kata, tapi kita katakan di sini bahawa ini tidak dapat kita buktikan dengan dalil bahawa menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah dibenarkan di surau ataupun di musalla seperti itu, kerana kita katakan bahawa dia tidak dapat hukum masjid sebagaimana hukum yang dimaklumi. Dengan itu kita kata tak eloklah kita memberikan dasar tersebut. Jadi kita katakan bahawa dia ada salah satu pendapat, tapi kita kata tidaklah begitu kuat untuk diikuti. Hadis yang menyebut yang kata itu di tempat mana-mana itu masjid. Itu lain. Itu maksudnya masjid itu adalah bukan masjid sebagai tempat solat kita mengumpulkan orang untuk solat jemaah, tapi adalah masjid untuk tempat kita bersujud. Kerana masjid itu maksudnya dari sudut bahasa adalah tempat untuk bersujud. Jadi maksudnya ilat yal ardu masjida wa tahura, telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai penyuci dan juga sebagai masjid, tempat untuk kita solat. Jadi bukanlah sebagai masjid yang dimaksudkan solat kita beriktikaf sebagainya. Kalau mereka bawa kain ini menunjukkan mereka tidak faham tentang dasar maksud masjid di sudut bahasa dan apa dinilaikan dalam hadis tersebut. Hadis berkenaan dengan apa? Dengan boleh lakukan solat. Sebab dalam hadis yang lain menerangkan aynama adraktumus salah, aynama adraktumus salah fasallu, maka di mana saja kamu dapat di waktu solat dekat, solatlah kamu. Maksudnya itu tidaklah menunjukkan bahawa tak ada masjid, tak ada apa sebagainya, bahawa kita tak boleh solat tak, maka seluruh bumi ini adalah tempat untuk kita bersujud. Nah, Hari 6 pasal. Tapi dari. Saya kalau ada cakap terlalu pul, mana yang lupa dia. Kena cek dulu apa baca tadi. Wa an qala al-musannif ta'ala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa 'ala al-mu'tasifi siyamun illa ay yaj'alahu ala nafsihi, rawahu ad-Dharqutni wal Hakim radhiyallahu waqfuhu aidan. Hadis ini sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang sedang beriktikaf tidak wajib berpuasa kecuali bagi yang mewajibkan ke atas dirinya. Dari Hakim, hadis yang rajih, hadis ini mauquf juga. Hadis ini mauquf dari Ibn Abbas al-Baihaqi, berkata yang benar hadis ini mauquf dan menganggap sebagai hadis marfu' adalah keliru, sehingga ijtihad dalam masalah ini terbuka. Maka hadis ini tidak boleh menjadi dasar hukum atas tidak disyaratkan berpuasa untuk beriktikaf. Dan maksud kecuali bagi yang mewajibkan atas dirinya ialah orang yang bernazar berpuasa. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashhabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam quru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum fattawaqa'at fi sab'il awakhir faman kana mutahariyan falyataharraha fi sab'il awakhir. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa sini Rasulullah bahwa seseorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Lailatul Qadar dalam dunia, yaitu pada 7 hari terakhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat bahwa mimpi kalian telah bertepatan dengan 7 hari terakhir. Maka barang siapa bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ini, hendaklah mencari pahala, hendaklah mencari ini pada 7 hari terakhir. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bahwa seorang daripada sahabat ini Ibnu Hajar mengatakan bahawa tidak mendapatkan nama orang tersebut. Nabi SAW dia berkata bahawa Nabi SAW dia memimpi melihat Lailatul Qadar, maknanya dalam tidurnya. Dia mengadu kepada Nabi SAW bahawa dia memimpi melihat Lailatul Qadar dalam mimpinya. Dikatakan kepada mereka dalam tidur, iaitu pada 7 hari terakhir. Maka Nabi SAW sahaja diperlihatkan kepada saya, ini saya tahu bahawa mimpi kalian telah dipertempatkan dengan 7 hari terakhir. Maka barang siapa bersungguh-sungguh ingin mendapatkan, hendaklah ia mencarinya pada 7 hari terakhir. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar secara marfu', carilah pada 10 hari terakhir. Jika seorang merasa lemah untuk tidak mampu, maka hendaklah ia tidak meriwayatkan 7 hari yang tersisa. Ahmad meriwayatkan seseorang melihat bahawa Lailatul Qadar pada malam ke-27 dan atau yang seperti itu, maka Nabi SAW bersabda, carilah pada 10 hari yang tersisa pada hari ganjilnya. Dan Ahmad meriwayatkan daripada hadis Ali secara marfu', jika kalian lemah, maka jangan difaksakan untuk mencari Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Kompromi dari demikian banyak riwayat ialah angka 10 sebagai persiapan ihtiyat, maknanya berjaga-jaga. Begitu juga angka 7 maupun 9, kerana saat itulah yang diperkirakan saatnya dan hanya itulah yang mampu untuk diketahui. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya sebuah mimpi yang diperbolehkan untuk bersandar mimpi tersebut dalam hal-hal yang yang benarlah, dengan syarat hal tersebut tidak menyimpang dari kaedah-kaedah syariat. Jadi poin dari sini diterangkan bahawa kita tahu bahawa hadis Nabi SAW pernah menerangkan bahawa mimpi itu adalah sebahagian daripada 36 juzuk daripada wahyu. Jadi menunjukkan bahawa kalaulah mimpi itu mimpi yang baik, mimpi yang baiklah, bukan mimpi yang buruk, mimpi lari daripada harimau, mimpi jatuh daripada, ini semua mimpi yang kita kata bukan mimpi yang dimaksudkan. Tapi mimpi yang maksud ialah mimpi yang baik, mimpi yang memberikan, kita katakan memberikan galakan atau sebagainya, atau memberikan berita gembira dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa mimpi-mimpi ini tidak, kita katakan boleh tak kita ambil sebagai satu petanda, kita tu boleh, tetapi tak boleh kita ambil sebagai syariat. Beza apabila kita ambil sebagai syariat, beza daripada kita ambil sebagai petanda. Sebab tu apabila seorang mimpi pada jumpa Rasulullah SAW, dia bukan maknanya dia dah lepas daripada syariat, dia dah sampai ke marhalah bukan, tetapi dia rasa dia sebagai berita gembira pada dia lah saja. Kita kata itu pun kalau yang mimpi itu betul-betul Rasulullah. Kenapa Nabi SAW akan bersabda bahawa siapa mimpi pada mimpiku, maka dia telah mimpiku kerana syaitan tidak menyerupaiku. Tidak boleh menyerupaiku. Kita katakan betul, syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Tapi dia boleh menyerupai orang lain mengaku Nabi. Tapi kalau nak menyerupai Nabi dan mengaku Nabi, tak akan boleh. Sebab itu di situ perlu ada kemampuan kita juga untuk mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana nak kenal Nabi SAW? Sampai kenal Nabi, belajarlah tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khuluknya dengan khilqiyahnya, khuluqiyah dengan khilqiyahnya, khuluqiyah akhlak-akhlaknya, cara dia berjalan, cara dia berbuat, cara dia bersalam, cara dia berkata bertutur, cara dia ketawa. Kemudian cara khilqiyahnya, ciptaannya, Allah ciptakan macam mana bentuk badannya apa, tegak badannya, luas bidangnya dan sebagainya. Begitu juga Nabi SAW, bagaimana banyak uban yang ada pada rambutnya, janggutnya, sebab ini semua kita nak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam hadis-hadis yang menerangkan sahabat menyifatkan Rasulullah SAW. Kalau dah betul kita mimpi, barulah kita mimpi Rasulullah SAW. Dan ia tidak bermakna kita boleh mendapatkan syariat, tak akan boleh. Baik, kemudian kita pergi kepada hadis yang selepasnya. Wa an Muawiyah, hari ini kita kena habiskan. Kena habiskan ke? Lagi sikit. banyak lagi ya. Okey, dari sikit ya, tiga hadis saja. Wa an Muawiyah bin Sufyan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadr lailatu 27 rawahu Daud ar-Razi wa qahu wa qad ikhtalafa fi ta'yinha ala 40 qawlan wa aradtuha wa awradtuha fil Fathul Bari. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam hadisnya, sebelum itu kita baca hadisnya, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah malam Lailatul Qadar pada malam ke-27. Hadis Abu Daud yang rajih dan mauquf, dan ada berbeza pendapat dalam menentukan malam tersebut hingga mencapai 40 pendapat. Dan telah saya jelaskan dalam kitab Fathul Bari. Jadi ada 40 pendapat bilakah Lailatul Qadar. Apa dia? Tadi kita katakan dalam masalah ini, sebahagian ulama menekankan kita beri perhatian lebih kepada 27. Beri perhatian lebih kepada yang ganjil daripada ini. Dan beri perhatian kepada 10 hari yang terakhir. Dan yang itu kita tidak, kalaulah misalnya salah masalah itu, salah tetapkan waktu pun, kalau sepatutnya bulan itu, hari itu, terjatuh pada ganjil 27, tapi kita tengok dicepatkan atau dilambatkan, maka dengan itu kita katakan masih lagi kita selamat. Jadi dengan ini kita katakan kita berhati-hati. Sebab itu ihtiyat mana? Berhati-hati. Mengambil sikap berjaga-jaga, mengambil sikap mengambil langkah-langkah keselamatan dan sebagainya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah malam Lailatul Qadar pada malam ke-27, yang radhi al-mauquf pada Muawiyah namanya dia hukum marfu', dan ada perbedaan pendapat dalam menentukan malam tersebut hingga mencapai 40 pendapat. Dan saya jelaskan dalam Fathul Bari yang mana tak perlu disebutkan di sini, dan sebagian terini yang tidak ada kaitan dengannya, seperti pandangan mengatakan boleh Lailatul Qadar telah diangkat, atau pendapat yang mengatakan boleh tidak ada sama sekali. Hal-hal seperti ini termasuk yang dihitung daripada 40 pendapat tersebut. Ada juga pendapat yang lain mengatakan, yang seperti itu contoh mengatakan dia adalah malam Lailatul Qadar, Nisfu Sya'ban dan sebagainya. Kita kata semua adalah dia ada pendapat-pendapat. Jadi kol-kol itu semua kol yang lemah. Yang kuat adalah kita katakan yang bersandarkan kepada dalil yang kukuh, di antaranya menyebutkan adalah 10 hari, di antara 10 hari 10 hari terakhir Ramadan itu. Jadi yang keluar dari 10 hari akhir Ramadan itu berarti tidaklah kukuh. Dari demikian banyak pendapat nampaknya yang kuat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir. Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari setelah menyebutkan pendapat-pendapat di atas, dan pendapat yang paling kuat dari semuanya bahawa Lailatul Qadar terjadi pada hari ganjil dari 10 hari terakhir, dan ia berpindah-pindah sebagaimana yang biasa yang boleh difahami daripada hadis sebab ini. Menurut Asy-Syafi'i, bilangan witir dan dia yang paling tepat iaitu 21, 23 sebagaimana disebut dalam hadis Abu Sa'id dan hadis Abu Abdullah bin Unais. Sedangkan menurut jumhur ulama yang paling mungkin ialah pada tanggal 27. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita berhati-hati, berjaga-jaga. Kita ambillah waktu-waktu ini sebagai waktu yang kita harus bersungguh-sungguh, kerana hanyalah tidaklah banyak melainkan tidaklah masa itu melainkan hanyalah 10 hari sahaja ataupun kurang selalunya 10 atau 9 hari sahaja. Jadi dengan itu tidaklah kita meninggalkan masa ataupun peluang kita untuk melakukan ini. Kita pergi pada hadis selepasnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Qal quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kita dah pergi hadis ni, kita sentuh hadis ni. Kita pergi pada hadis tafsir hadis dikatakan bahawa tanda dari lailatul qadar pada yang mengetahuinya ia melihat segala sesuatu bersujud. Ada mengatakan bahawa orang tersebut akan melihat cahaya yang terang hingga ke tempat-tempat yang gelap. Ada yang mengatakan bahawa orang yang tersebut akan mendengar salam atau sapaan dari malaikat. Ada juga tersebut ada juga yang mengatakan bahawa tanda ini ialah terkabul doa bagi orang yang mendapatinya. Atau bari semua berkata semua itu tidak bersifat pasti, kerana terkadang seorang itu mendapat Lailatul Qadar namun tidak melihat dan tidak perlu mendengar apapun. Kemudian para ulama berbeza pendapat apakah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bertepatan ini mendapati Lailatul Qadar namun dia tidak mengetahui tanda apapun, ataukah hal itu tergantung pada pengetahuannya. Kasyaf. At-Tabari, Ibn Arabi dan yang lain berpendapat bahawa orang tersebut akan mendapatkan pahala, dan kebanyakan ulama berpendapat bahawa pahala ini hanya diraih oleh mereka yang mengetahuinya. Berdasarkan hadis Muslim daripada Abu Hurairah dengan lafaz bagi mendirikan ibadah bagi malam Lailatul Qadar dan bertepatan dengan ini. An-Nawawi menerangkan maknanya ia mengetahui malam itu ialah malam Lailatul Qadar, dan boleh juga difahami bahawa maksudnya bertepatan dengan ibadahnya walaupun orang tersebut tidak mengetahuinya. Dan makna ini yang dianggap kuat oleh Ibn Hajar. Ia berkata, dan saya tidak memungkiri kemungkinan mendapatkan pahala besar bagi seorang yang beribadah dalam rangka mengetahui, dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun ia tidak bertepatan dengannya, ia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya yang dibicarakan di sini ialah pahala khusus yang telah dijanjikan, iaitu keampunan atas dosa yang telah berlalu. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang berlalu ni, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam pada waktu Lailatul Qadar, pada malam Qadar, akan diampunkan dosa yang lepas. Jadi ini merupakan kelebihan. Berdiri malam, berjaga malam pada Lailatul Qadar adalah kelebihan. Ia terima mendapatkan ampunan Allah. Dan yang paling kita lihat, yang paling masyhur adalah kita dapatkan dengan ayat yang telah Allah telah firmankan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita pergi hadis yang terakhir. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la tashuddu ar-rihala illa tashuddu ar-rihala illa ila thalathati illa thalathati masajid. المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى متفق عليه. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sepatutnya berniat untuk melakukan ziarah kecuali ketiga masjid, Masjidul Haram, masjidku ini, dan Masjid Aqsa. Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan berniat untuk melakukan ziarah perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjid Haram, masjidku ini, dan Masjid Aqsa. Ketahuilah bahawa hadis ini dimaksudkan dalam bab i'tikaf, kerana ada yang mengatakan bahawa tidak sah melakukan i'tikaf kecuali pada tiga masjid. Dan bentuk nafi negatif dalam kalimat berita dimaksudkan sebagai kiasan sebuah larangan. Seakan-akan beliau bersabda tidak benar menurut syariat suatu perjalanan kecuali ke tempat-tempat di atas, kerana adanya keistimewaan yang telah Allah berikan kepada ketiga tempat tersebut. Yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram ialah semua wilayah haram berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud atau Tayalusi dan Ahtaq, bahwasanya dikatakan kepadanya keutamaan ini hanya terdapat di Masjidil Haram atau di seluruh wilayah haram. Beliau menjawab, bahkan di semua wilayah haram. Dan ketika Rasulullah SAW ingin membatasi dengan masjid sahaja, beliau mengungkapkan dalam ungkapan masjidku ini. Jadi kalau masjid haram, kalau di haram, kita kata seluruh kawasan haram. Jadi kalaulah di Madinah, hanyalah masjidnya sahaja. Kerana Nabi SAW kata masjidi hadza. Jadi masukkan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dinamakan demikian kerana tidak ada masjid di belakangnya kecuali masjid ini, sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari. Hari ini menunjukkan keutamaan ketiga masjid ini. Hadis dengan ukapan yang bersifat membatasi ini menjelaskan haramnya sebuah perjalanan khusus kecuali pada tiga masjid tersebut. Seperti berziarah kepada orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga seperti perjalanan menuju tempat-tempat yang memiliki keutamaan dalam rangka mencari berkah dan mendirikan solat di tempat tersebut. Dan ini pendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni yang didukung oleh Qadhi Iyad dan beberapa kelompok. Pendapat ini didasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh para perawi kitab sunan, yang mana isinya ialah bahawa Abu Basra Al-Ghifari mengingkari kepergian Abu Hurairah ke Tur, dan dia berkata, seandainya aku boleh mendapatkanmu sebelum kamu berangkat, pasti kamu tidak akan berangkat. Mereka berargumen dengan hadis ini dan disepakati oleh Abu Hurairah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahawa hal ini tidak haram. Mereka berargumen dengan dalil yang tidak memperkuatkan pendapat mereka sama sekali, dan mentakwilkan hadis nombor ini dengan takwil yang lemah. Dan tentunya tidak perlu mentakwilkan satu hadis kecuali jika ada dalil kuat yang bertentangan dengan ini. Hadis ini menjelaskan urutan keutamaan ketiga masjid di atas. Yang paling utama ialah Masjid Haram, kerana penyebutannya pada urutan pertama menunjukkan keutamaan yang disebutkan. Kemudian Masjid Madinah, lalu Masjid Aqsa. Hal ini diperkuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dia pula menghasankannya, iaitu hadis marfu' daripada Abu Darda. Solat di Masjid Haram seperti solat 100 ribu kali, dan solat di masjidku seperti solat 1000 kali, dan solat di Masjid Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, solat seperti 500 kali. Dan masih ada beberapa hadis yang lain yang semakna dengan itu. Kemudian para ulama berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan solat di dalam masjid-masjid tersebut mencakupi solat wajib dan solat sunat, atau khusus solat wajib sahaja. At-Tahawi dan yang lainnya berkata khusus untuk solat wajib sahaja, kerana Rasulullah SAW bersabda, solat yang paling utama dilakukan oleh seseorang adalah solat yang dilakukan di rumahnya kecuali solat wajib. Jadi solat yang paling afdal dilakukan di rumah, selain solat fardu di masjid. Namun jelas bahawa penggunaan lam ta'rif yang dikenal sebagai lam jins dan kata syarat dalam hadis di atas bermakna umum dalam satu bahasa Arab sehingga mencakupi syarat sunat, kecuali jika difahami bahawa kata-kata syarat bila diucap secara mutlak maka tidak bermakna kecuali syarat wajib sahaja. Jadi sini ada perbezaan pendapat ulama berkenaan adakah semua syarat, adakah yang dimaksudkan alif lam itu adalah alif lam al-ma'hud al-ahdiyah ataupun alif lam yang dimaksudkan sini adalah alif lam al-jins. Kalau al-ahdiyah menunjukkan dia adalah lebih kepada solat fardu saja. Kalaulah solat itu menunjukkan jenisnya, mana jenis solat, semua sahaja jenis solat. Tapi di sini telah datangkan ulama yang mengatakan bahawa dia adalah khusus solat fardu. Jadi kita katakan adalah kekuatan juga. Kenapa? Kerana di situ didatangkan bahawa solat yang paling baik adalah solat kamu di rumah. Mereka solat fardu. Jadi dengan itu kita katakan, dan juga Nabi SAW menyuruh kita jangan jadikan rumah-rumah kita perkuburan. Dan dengan itu menunjukkan bahawa itu dasarnya. Tetapi kita katakan, bagi mereka yang rumah mereka tidak ada di Madinah atau Mekah dan sebagainya, macam mana pula? Di sini kita katakan, adakah sama hukumnya atau tidak? Wallahu ta'ala. Kalau kita dapat melakukan ibadah-ibadah sunat di tempat yang mana yang tidak dilihat orang, adalah lebih utama daripada tempat yang dilihat orang. Kerana ada lafaz yang lain, hadis yang lain menerangkan solat di mana tidak pada pandangan orang ramai adalah lebih baik daripada solat di pandangan orang ramai, solat-solatnya. Jadi Allah Ta'ala lah. Tapi saya terdapat datang yang periwayatan kerana dah lupa dia punya marjik. InsyaAllah kalau sempat kita akan bincangkannya lagi. Jadi akhirnya kita dapat selesaikan kita punya buku ni, buku atau bab siam. Tetapi saya nak datangkan satu lagi sebelum kita balik. Kita nak datangkan satu fatwa dan juga apa yang dinamakan oleh Syekh Wattani. Jadi kalau tak sempat Syekh Wattani, kita tempat saya lah awak cari kemudian. Saya semasa pun tak menjelaskan ini kerana ada sebagian pertanyaan yang didatangkan oleh sebahagian orang mengatakan solat tarawih hanyalah 11 rakaat dan tak boleh tambah bid'ah. Dia kata demikian. Dia katakan bahawa sebenarnya tidaklah boleh dianggap sebagai bid'ah tambahan ini. Kerana kalau kita lihat, kerana ulama sendiri telah berbeza pendapat. Ulama yang berpegang kepada sunnah pun berbeza pendapat. Jadi dengan itu kita berdalam masalah yang khilaf yang kuat, maka perlu kita berlapang dada pertama. Kedua, kita haruslah memahami bahawa apabila kita kata 11 rakaat, tetapi telah terbukti ada dalil yang menerangkan ada 13 rakaat, menunjukkan bahawa dia tidaklah sebagai penghadan, sebagai pengetapan dan sebagainya. Jadi kita baca pada pendapat Fatwa Lujna Da'imah Bilbuhu Sa'ilmiya Wal-Istah daripada Saudi. Dia bertanya, apakah pendapat para fuqaha dan ulama-ulama agama dalam solat tarawih? Adakah dia 20 rakaat sunnah ataupun 8 rakaat sunnah? Sekiranya dia adalah 8 rakaat, kenapakah orang ramai bersolat 20 rakaat di Masjid Nabawi? Sebagaimana yang kami dengar bahawa sesungguhnya solat 20 rakaat orang ramai ini berdalilkan kepada dalil bahawa solat itu dilakukan 20 rakaat. Jadi kita katakan daripada sudut itu dia punya soalan begitu. Maka para ulama mengatakan, ini adalah kumpulan ulama yang menjawab. Lujna Da'imah ada kumpulan ulama yang menjawab, ulama besar. Salatul Tarawih sunnatun sannaha Rasulullah SAW. Mana surat saya terjemah terus sampai bacakan. Salat tarawih adalah sunat yang mana telah disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimustahabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah ditunjukkan dalil-dalil bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah pada bulan Ramadan atau selain pada bulan Ramadan 11 rakaat. Dan bila telah ditanya oleh Abu Salamah Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan? Beliau berkata, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Dia tidak pernah menambahkan dalam bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an, dia membela solat 4 rakaat, maka kamu tidak perlulah bertanya tentang kecantikan solatnya dan panjangnya solatnya. Kemudian dia akan solat 4 rakaat lagi, maka kamu tidak perlulah bertanya tentang cantiknya dan panjangnya solat itu. Panjang. Patu tahu dia panjang dan cantik. Kemudian dia solat 3 rakaat. Maka Aisyah berkata, "Wa qutu ya Rasulullah tanam qabla an tutir?" Adakah kau nak tidur sebelum engkau bersolat witir? Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Aisyah, inna aina yatanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi tidaklah hatiku. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi sebenarnya tidaklah tidur. Sebenarnya kita tahu bahawa dia berehat itu. Dia berehat seketika. Dan di situ kita lihat begitu juga Nabi sebenarnya lakukan. Selalu Nabi akhirkan dengan witir. Nah, itu yang tadi kita ketiga. Dan apa kita lihat telah sabit daripada beliau. Sesungguhnya beliau telah solat di sebahagian malam 13 rakaat. Maka dengan itu perlulah diambil pandangan ataupun perkataan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Oh, Nabi SAW tidak menambah dalam bulan Ramadan dan pada selain pada bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat." Maka ia diambil sebagai yang paling banyak Nabi lakukan 11 rakaat. Bukan maksudnya itu saja yang Nabi lakukan 11 rakaat. Tak boleh kurang daripada itu. Faham tak boleh? Kerana ada dalil yang menerangkan Nabi lakukan 9 rakaat, ada lakukan Nabi terangkan Nabi lakukan 7 rakaat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa itu adalah kebanyakan masa yang Nabi lakukan salat adalah 11 rakaat. Jadi hanya yang kita boleh ambil, yang kita boleh bawa perkataan Aisyah radhiyallahu anha dengan gaya demikian. Kenapa? Kerana menunjukkan bahawa itulah yang paling banyak yang Nabi lakukan. Tapi bukan maknanya apabila datang riwayat menerangkan Nabi lakukan 13 rakaat, maka bukanlah maknanya dia sebagai penghadan kepada 11 rakaat lebih tidak boleh. Kerana dia menunjukkan bahawa pernah Nabi lakukan lebih daripada 11. Jadi kita sambung lagi. Maka dengan itu tidak adalah halangan bagi penambahan kepadanya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan bilangan tersebut pada solat malam sedikit pun. Bahkan apabila Nabi ditanya tentang solat malam, beliau mengatakan matna fa idza khashiya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dan sekiranya dia takut, kalau kamu takut untuk datang waktu subuh, maka solatlah satu rakaat dengan dia mensolat witir sebelum waktu solat, dan dia mewitirkan apa yang telah dilakukan saat ini. Pada lepas habis solat dia witirkan. Muttafaqun alaih. Dan Nabi dengan itu Nabi tidaklah menghadkan kepada 11 rakaat ataupun kepada selain daripadanya. Jadi bukan penghadan daripada Rasulullah SAW. Tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi kata tak boleh solat lebih daripada 11. Jadi kita ini harus kita memahami. Maka dengan itu kita katakan oleh kerana Nabi SAW tidak melakukan ini, qadallah ala tawsi'ah. Maka dengan itu menunjukkan di situ keluasan dalam solat malam pada bulan Ramadan dan selainnya. Dengan itu wabillahi taufiq wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sallam. Ada soalan tak? Satu lagi ini ya, tentang solat Rasul. Yang buat terawih ini, kalau dari hadis ini nampak Rasulullah buat 4 rakaat, bukan masna-masna maksudnya dia terangkan. Maknanya dua-dua atau genap-genap. Maknanya masna boleh maksud maksudnya ini genap-genap. Sebab itu apabila kita datangkan witir itu ganjil. Genap-genap ganjil. Itu witirnya. Jadi ij'alu akhir salatikum bil laili al-witr. Jadikan solat kamu yang terakhir adalah pada waktu malam adalah witir. Jadi menunjukkan bahawa masna-masna ini maksudnya adalah genap-genap. Dia bukan saja dua-dua saja maksudnya. Genap-genap. Begitu juga kita katakan, adakah solat malam kita boleh lakukan secara sardan, secara langsung? Saya nak masukkan waktu tadi tak mengizinkan, masa tak mengizinkan. Minta orang nak balik habis 11:30. Boleh? Jadi dengan itu kita kata tak boleh, kita oleh kerana masa tak mengizinkan kita tak cepat teruskan. Jadi sebenarnya kita katakan bahawa kalau nak lakukan solat malam, kita boleh lakukan secara sardan, secara langsung terus. Nak lakukan 4 rakaat terus boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, boleh lakukan. Begitu juga kalau kita lakukan witir terus semua,

tidak ada masalah dalam kita melakukan zikir. Dan juga kita boleh lakukan secara dua pagi setiap dua kita berisadah dan sebagainya. Cuma dalam kita berikan perhatian bagi mereka yang melakukan secara sard. Kita lihat bahawa kalaulah dia salat witir 3 rakaat, dia tak ada tahiyat awal. Selain daripadanya, ada tahiyat awal, tapi tahiyat awalnya sebelum tahiyat akhir. Mana satu rakaat sebelum akhir. Itu kalau dia lakukan salat 8 rakaat ke 9 rakaat ke, maka 8 rakaatnya adalah salat tahiyat awalnya, kemudian yang 9 adalah tahiyat akhirnya. Dan ada banyak lagi kita lihat yang boleh bincangkan tak tersebut. Ustaz, buat muslimah yang hendak mengerjakan solat tarawih, di mana lebih baik, di rumah atau di masjid? Syukran. Kita katakan bahawa Allah Ta'ala alam, lebih afdalnya adalah di rumah. Tetapi kalau nak lakukan solat di masjid, tak ada masalah. Tak ada larangan. Kerana Nabi SAW melarang juga bagi kaum lelaki untuk melarang wanita datang ke masjid. Nabi SAW sabda, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Janganlah melarang wanita-wanita, apa hamba-hamba wanita Allah daripada pergi ke masjid. Jadi kalau nak solat di masjid tak masalah, tapi kalau lah pasti harus pastikan keluar masjid dalam keadaan yang diridai Allah. Ini menutup aurat dengan betul dengan menjaga auratnya dan juga adab-adabnya. Dua, Ustaz. Ustaz, bagaimana hendak mengelakkan diri dari mengerjakan sesuatu yang sia-sia ketika berpuasa di siang hari? Umpamanya nonton TV, berbual-bual kosong yang kadang-kadang boleh membawa kepada bercerita tentang seseorang dan lain-lain. Syukur. Yang pertama kita katakan, kalau dia lihat benda yang tak ada larangan, dia kita kata perkara yang makruh lah. Tapi kalau dia lihat perkara yang melarangan, dia perkara yang haram. Begitu juga berkata-kata, kalau buat kosong tidak ada ini, tidak ada dosanya, maka masuk dalam perkara makruh. Tapi kalau lah sampai kepada melakukan dosa, mengumpat dan sebagainya, maka masuk perkara yang haram. Sebenarnya kalau dalam berpuasa ini, kita lihat bukanlah kita punya mulut, kita punya, kita berpuasa bermakan dan minum sahaja, tapi kita berpuasa daripada mendatangi syahwat kita. Syahwat ni macam-macam syahwatnya. Jadi syahwat berbual, syahwat menonton, syahwat macam-macam, dia ada syahwatnya. Bagi Nabi SAW sabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatu fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kejahilan, maka Allah tidak berhajat kepada dia dengan meninggalkan makan dan minum. Jadi dengan itu kita katakan bahawa perlu kita dalam berpuasa ini, kita bukan saja dalam mengharapkan ganjaran daripada Allah, penerimaan daripada Allah. Kita harus tahu bahawa sebenarnya kita hendak mendapatkan puasa yang diterima oleh Allah, perlulah kita lihat bukan saja kita puasa daripada makan dan minum, tapi juga berpuasa daripada apa yang kita terangkan. Sebab tu Nabi SAW sabda, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa in saba ahadun aw fatahu falyaqul inni saim. Jadi sekiranya kalau salah seorang mengutuk atau menghinanya ataupun ingin bergaduh dengannya, maka hendaklah mengatakan aku berpuasa. Jadi dengan itu kita katakan kita berpuasa daripada sudut bukan saja makan dan minum, tapi berpuasa daripada semua perkara yang dilarang. Kerana kita tahu kita inginkan Allah SWT berikan kita ganjaran orang yang bersabar. Kerana bersabar daripada dalam berpuasa ini, kita lihat amalan kesabaran keseluruhan ini. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, bersabar dalam menerima perkara yang tak menyenangkan kita dalam berpuasa, sakit perut dan sebagainya, lapar, kering dan sebagainya. Maka dengan itu kita dalam berpuasa kita akan bersabar dengan tiga jenis kesabaran. Dan orang yang bersabar dengan ketiga jenis kesabaran ini, dia akan dapat pahala yang begitu besar. Di mana Nabi SAW ada, Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang bersabar itu, yang Allah sediakan kepada orang yang bersabar itu tanpa hisab. Jadi dengan itu tanpa hisab mana banyak sangat. Sebab itu apabila Nabi SAW mengatakan, Lissa ini farhatani yafrahuhuma, farhatun idza aftara bi sawmi idza aftara bi siyamihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyami. Kemakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa seorang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Pertama, apabila dia berbuka sama dia pada maghrib ataupun pada hari raya. Dan kedua adalah dia bergembira apabila dia menemui Allah dengan puasanya. Dia kerana apa dengan puasa dan gembira? Kerana dia dapati dengan puasanya itu Allah berikan ganjaran yang tak terhingga banyaknya. Dia gembira sangat kerana apa? Kerana puas kepahala yang banyak dia dapat daripada dari berpuasa. Jadi dengan itu kita haruslah sediakan ini. Sebab itu di antara tadi kita datangkan man man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan ganjaran daripada Allah, maka akan diampunkan dosa yang lepas. Jadi apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan, kita tahu ini perintah Allah. Perintah Allah bukan saja puasa makan berhenti daripada makan minum, tapi juga menjauhkan kita daripada dosa-dosa yang lain. Kerana kalaulah puasa, kalaulah makan minum ini adalah larangan yang mendatang, kita boleh buat tinggalkan. Apatah lagi larangan yang berterusan. Sepatutnya kita harus lebih-lebih lagi meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, kedua, kita katakan bahawa dalam orang yang dalam hadis yang selepas itu, dan mengharapkan ganjaran. Kalau kita mengharapkan ganjaran kita, jangan sia-sia puasa kita. Kita pastikan puasa kita puasa yang baik. Sebab itu apabila Allah terangkan bahawa puasa ini melahirkan ketakwaan, pasti akan melahirkan ketakwaan dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka sebelum kamu, agar ataulah kamu bertakwa, agar kamu bertakwa. Dimaksudkan ini apabila maksud adalah anlakum, maksudnya pasti kamu akan bertakwa. Jadi apabila kita berpuasa dengan puasa yang betul, dengan sesungguhnya, dengan kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan kita sentiasa menghadirkan diri kita, kita sedang berpuasa, sehingga apa yang datang kepada kita, kita dapat menahan diri kita daripada hilang kesabaran, dapat kita bersabar terus, dan kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak meridhakan Allah, maka dengan itulah kita dapat berpuasa dengan sebenarnya. Dengan itu, puasa itulah yang akan menjaminkan insyaAllah keridhaan Allah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad. Ada lagi kalau sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kasri. Kalau ramai, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita doa untuk ahli keluarga kita, fa'fu anna, tidak boleh ke sana. Kalau Ustaz tentang witir, Ustaz, kalau dia 3 rakaat, tapi yang 2 rakaat pertama ada masnah, rakaat yang itu ada, yang mana satu witir? Witir yang dikatakan bahawa dia boleh dilakukan dalam keadaan kita sard atau kita pisahkan. Jadi di semua itu dinamakan witir. Sebenarnya dinamakan witir, kerana dikira dalam 3 hubungan. Tapi juga boleh dinamakan satu syafaat sebab itu witir. Tapi tetap kita katakan witir kita berberkat. Jadi kita sebenarnya boleh kita niatkan witir kita adalah 5 rakaat. Mana 2, 2, 1, ini satu sebenarnya. Satu witir kita. Kita boleh lakukan demikian atau kita lakukan secara sah 5 terus kita lakukan. Kalau 5 terus kita langsung tahiyat akhir ini. Tahiyat awal dan akhir. Awal yang keempat lah. Wallahu ta'ala. Itu saja.